Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ayuhal ikhwah jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansar hafizakumullah, kalimah pada malam hari ini insyaallah nasihat buat kami pribadi, demikian pula ikhwah sekalian. Pembahasan kita malam hari ini adalah seputar tentang hati, macam-macam hati. Di dalam syariat, baik itu Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan hati itu bermacam-macam. Hadis yang masyhur dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, diriwayatkan Syekhan Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat aw idza saluhat saluha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Dan ketahuilah, kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh jasad akan baik. Dan apabila segumpal daging di dalam tubuh tersebut rusak, seluruh jasad akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan macam-macam hati. Dan di antara para ulama yang membahas tentang permasalahan ini, hati, penyakit hati, macam-macamnya dan obatnya, adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antara ayat yang menyebutkan atau di hati terbagi menjadi dua macam. Ini bisa kita ketahui dari hadis yang kita baca sebelumnya tadi. Kita pahami berarti hati itu ada hati yang salih, qalbun salih, dan qalbun ghairu salih, hati yang baik dan hati yang rusak. Hati yang baik itu adalah qalbun hayy, hati yang hidup. Itulah hatinya seorang mukmin, orang yang beriman. Hati yang hidup, qalbun hayyun, adalah hati yang bisa menyerap kebaikan. Ketika diberikan nasihat, dia menerima nasihat tersebut. Ketika diingatkan, dia akan menerimanya, menyerapnya dengan baik. Hati yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepadanya, itu adalah hati seorang mukmin. Ini jenis yang pertama. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman mereka apabila diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar. Ini tanda respon dari hati. Hatinya menyerap, hatinya menerima peringatan tersebut. Bisa diingatkan, tidak kaku, tidak mati. Dia hidup. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, akan bertambah keimanan. Maka qalbun hayy, hati yang hidup, adalah hati yang menyerap peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bisa menambah keimanan itu adalah hati yang hidup. Hati seorang mukmin. Jenis yang kedua, qalbun mayyit. Hati yang mati, rusak, tidak bisa lagi menerima peringatan, dinasehati, tidak ada gunanya, tertutup hatinya. Nah, ini adalah hati orang-orang kafir, hati orang-orang munafik, tidak bisa menerima nasihat, tertolak, menolak kebenaran. Allah memperingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid, contoh hati yang rusak, hati orang-orang kafir. Allah berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, janganlah kalian seperti ahli kitab, orang-orang terdahulu, orang-orang kafir. Fatala alaihimul amad, berlangsung masa yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka menjadi keras. Waktu yang panjang yang mereka terima, datang Rasul, utusan Allah kepada mereka, menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran, mereka tolak. Keras hatinya. Qasat qulubuhum, wa kathiru minhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Allah menggambarkan hati yang mayyit, hati yang mati, di antara ciri-cirinya adalah hati itu keras. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masih tentang ahli kitab. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah itu. Setelah mereka mendapatkan perintah dari Allah. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi, bangsa Bani Israel, diperintahkan oleh Allah, tapi mereka memiliki banyak penolakan-penolakan. Akibat penolakan tersebut, hati mereka menjadi keras. Qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarah, hati itu seperti batu kerasnya. Au ashaddu qaswah, atau bahkan lebih keras dari batu. Perhatikan ayuhal mu'minun, Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya dalam berdialog kepada manusia di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, sering sekali digunakan ungkapan-ungkapan, permisalan-permisalan agar kita itu memahami. Nah, di dalam ayat ini Allah memisalkan hati yang keras dengan batu. Tahu batu? Keras. Seperti itu hati yang keras. Bahkan ada hati yang lebih keras dari batu. Sama sekali gak mau pernah menerima nasihat, gak pernah menerima kebaikan, semua ditolak. Itu hati yang keras. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kebalikannya. Masih di dalam ayat tersebut lanjutannya, wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar, padahal ada sebagian batu sifatnya yang keras, tapi dari batu tersebut terpancar air, sungai-sungai. Artinya ada batu yang keras, tapi bisa mengeluar darinya mata air, ya kan? Naam. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma. Padahal ada batu yang keras tapi bisa terbelah, terpancar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu yang keras ada batu yang tunduk jatuh karena takut kepada Allah. Permisalan, kerasnya batu, sekeras-kerasnya batu, ketika kita teteskan air sedikit demi sedikit, apa yang terjadi? Air. Air yang sangat, apa namanya, kalau dibandingkan batu, kekerasannya, gak ada bandingannya, ya kan? Gak bisa dibandingkan. Tetapi ada batu yang kalau ditetesi air sedikit demi sedikit, batu itu bisa pecah. Air bisa memecahkan batu. Allah memisalkan ada hati yang lebih keras dari batu. Disiram dengan siraman rohani, dengan nasihat, ya, seberapapun banyaknya, tidak akan terpecah hati tersebut. Tidak akan masuk air tersebut ke dalam hatinya. Ini menunjukkan hati tersebut sudah sangat keras. Ini hati yang mati, qalbun mayyit. Nah, ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara dua macam hati itu, hati yang hidup, qalbun hayy, dan hati yang mati, qalbun mayyit, ada sebuah macam hati lagi, qalbun marid, hati yang sakit. Itu adalah hati seorang mukmin mudhnib, seorang yang beriman tapi dia jatuh ke dalam perbuatan dosa sehingga hatinya menjadi sakit. Hati yang sehat, hati yang hidup itu adalah hati yang bersih, putih, hati seorang mukmin. Tetapi ketika dia sakit, dikotori dengan noda-noda dosa, hatinya menjadi terkotorkan oleh noda-noda hitam dosa. Yang awalnya putih bersih menjadi ada bercak-bercak sedikit demi sedikit. Setiap satu dosa yang dia lakukan akan dititikkan kepadanya, kepada hati tersebut, satu titik hitam. Semakin banyak dosa yang dia buat, hati yang putih tadi berubah menjadi hati yang hitam legam. Itu hati yang marid, hati yang sakit. Penyakitnya pun bertingkat-tingkat. Ada yang masih, ya masih satu titik hitam, ini masih bisa dihapus dengan taubat, dengan istighfar, bisa dihapus dengan amalan soleh, dengan puasa, dengan sholat, dengan sedekah, dihapus noda hitam tersebut. Berpenyakit tapi masih bisa diobati. Tapi kalau tidak diobat-obati, terus penyakit tersebut bertambah-bertambah, ibarat sebuah kertas yang putih bersih, sedikit demi sedikit diberi titik noda tinta hitam, satu demi satu, akhirnya kertas putih tersebut menjadi hitam legam. Permisalan tersebut sebagaimana yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah, dan yang selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza adznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbih." Seorang yang beriman, orang yang beriman, bukan orang kafir, bukan orang fasik, bukan orang munafik, orang yang beriman melakukan sebuah dosa, maka akan ada sebuah titik hitam menodai hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Tapi kalau dia bertobat dari dosa tersebut, dia menjauhkan dirinya, mencabut dirinya dari dosa tersebut, tidak mengulanginya, dan dia beristighfar, maka hatinya kembali putih bersih. Fa in zada zadat. Tapi kalau dia tetap menambah dosa tersebut, mengulanginya, noda tersebut akan semakin banyak, bertambah. fadzalikar ron alladzi dzakarahu Allahu fi kitabih, kata Nabi, noda itulah yang Allah sebut dengan istilah ar-ron di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mutaffifin. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, itu adalah ron, adalah noda hitam yang menutupi hati-hati mereka dari apa yang mereka perbuat. Ini hati yang sakit. Kalau dibiarkan penyakit tersebut, titik hitam tersebut, tidak segera dia hapus dengan taubat istighfar, akan semakin banyak hati yang tadinya putih menjadi hati yang hitam. Di hadis yang lain, hadis Hudzaifah, beliau menyebutkan tentang fitnah, fitnah yang datang tamuju kamaujil bahr, fitnah yang menimpa manusia seperti fitnah ombak di samudra yang menerjang. Turadul fitan ardhal hasir, fitnah itu akan ditampakkan seperti digelarnya tikar. Artinya kalau kita menggelar tikar di lantai, ya kan, seluruh lantai itu akan tertutupi dengan tikar tersebut. Ada fitnah yang Allah akan datangkan kepada manusia seperti ombak di samudra, semuanya kena. Naam. Para sahabat ketika ditanya oleh Hudzaifah, apakah kalian pernah mendengar fitnah seperti itu? Para sahabat terdiam. Ya. Mereka menganggap fitnah tersebut, oh itu mungkin fitnah tentang fitnah harta, fitnah keluarga, ya, anak, istri. Naam. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Para sahabat menganggap, oh itu fitnah yang itu. Bukan, kata Hudzaifah, fitnah yang itu bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Saya berbicara tentang fitnah yang lain. Nah, fitnah yang menimpa hati seorang mukmin, yang merubah hati yang putih bersih menjadi hitam legam. Nah, kata Hudzaifah atau menjelaskan atau menukilkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang sakit tersebut kalkuzi muhjian di dalam riwayat lain mujakhian, seperti bejana atau seperti panci yang dibalik. Itu hati yang sakit. Kita tahu ya, panci, naam, yang dibuat untuk memasak, bagian bawah yang kena api itu seperti apa rupanya? Hah? Putih mengkilat? Tidak, hitam gosong, iya kan? Naam. Hudzaifah membalikkan, mengisyaratkan dengan tangannya, dengan membalik tangannya, seperti panci yang terbalik. Nah, hitam legam. Aswad murbad, hitam gosong. Itu hati yang sakit, tidak diobati. Penyakit datang, dititikkan padanya satu noda hitam, dia tidak obati, dia biarkan merambat penyakit tersebut ke seluruh hatinya, menjadi hati yang hitam. Akibatnya apa? Apa ciri-cirinya hati yang sakit? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Hati tersebut tidak mengerti perkara ma'ruf, tidak bisa mengingkari kemungkaran, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang mungkar. Ada kemungkaran di hadapannya, dia tenang. Tidak ada rasa cemburu di dalam hatinya. terjadi perbuatan dosa di hadapannya, kemungkaran, dia tidak mengingkarinya. Hatinya sakit. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah, kecuali apa yang diserap oleh hawa nafsunya, yang disetujui oleh hawa nafsunya. Kalau terjadi kemungkaran di hadapannya, kemudian kemungkaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, bukan karena timbangan syariat, bukan karena alasan dosa dan yang lain, bukan. Ah, ini merugikan saya. Ah, ini enggak sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, baru dia ingkari kemungkaran tersebut. Kecuali itu saja. Nah, ini hati yang sakit. Ya. Ini di dalam syariat menyebutkan macam-macam hati. Ada hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang mati, dan hati yang sakit. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini, na'am, ini mukaddimah. Kita ingin membawakan satu ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Nasihat sekaligus teguran buat kita untuk memperhatikan hati-hati kita. Hati ini punya peranan yang sangat penting di dalam amalan. Kita hidup di dunia ini untuk beramal. Atazawud, berbekal dengan amalan. Siapa yang paling bagus, siapa yang paling baik amalannya yang akan dia bawa di akhirat nanti. Nah, perhatikan amalan tersebut. Dan hati sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam amalan tersebut. Amalan tersebut bisa menjadi baik, berkualitas, atau bahkan menjadi jelek dan tertolak sama sekali karena hati. Maka perhatikanlah hati. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kepada kita sebuah barometer untuk mengetahui apakah hati kita ini sehat atau hati ini kita sakit. Nah, ini penting. Ya. Coba kita ingin mengetahui hati kita ini sehat, hidup, atau hati kita ini sakit, mati waliyadzubillah. Nasallahu salama wal afiyah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, "Utlub qalbaka fi thalathati mawatin inda sama'il Qur'an wa fi majalisi dzikr wa fi awqatil khalwat. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب آخر لك فإنه لا قلب لك." Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "Utlub qalbaka fi thalathati mawatin." Cari hatimu, perhatikan hatimu pada tiga tempat. Artinya pada tiga tempat ini lihat hatimu, cek, periksa pada tiga tempat ini apakah hati kita ini sehat atau sakit, masih hidup atau mati waliyadzubillah. Apa tiga tempat tersebut? Yang pertama kata beliau, inda sama'il Qur'an, ketika mendengar Al-Qur'an. Pertama, ketika mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran, ya, perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, terutama para tolabah, hamalatul Quran, hafadatul Quran, mereka yang menghafal Al-Quran, perhatikan ketika membaca Al-Quran, menghafal, apakah hati kita hadir di sana? Apakah kita meresapi apa yang kita baca? Kita memahami apa yang kita baca? Ketika datang peringatan yang menegur kita, apakah kita menangis? Ya. Kalau kita tidak bisa menangis, tuduh hati-hati kita. Bahkan sebagian para ulama menyukai ketika membaca Al-Quran itu menangis. Kalau tidak mampu menangis, usahakan untuk menangis, pura-pura menangis. Kata para ulama istilahnya at-tabaki. Kalau kamu tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, maka pura-puralah Nah, pura-puralah. Antum yang sering pegang mushaf, bagaimana keadaannya ketika memegang mushaf? Nah, ini koreksi buat kita pribadi. Sambil ketawa atau bagaimana? Nah. Yang kedua, fi majalisi dzikir. Di majelis-majelis dzikir ketika disampaikan nasihat-nasihat, ya. Nah, ketika taklim, antum ketawa-ketawa, mainan atau bagaimana? Hah? Majelis dzikir. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, nasihat para ulama, bagaimana hati kita? Yang ketiga, fi awqatil khalwah. Di waktu-waktu khalwat, ketika kita sedang menyendiri, bermunajat kepada Allah, berdoa, hadir enggak hati kita? Ketika kita bersendiri, mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah, gimana hati kita? Apakah hati kita berpergian, safar, dalam keadaan meninggalkan bibir kita berkomat-kamit, mengucapkan doa, seakan-akan kita berdoa, mengucapkan doa tersebut tanpa dihadiri oleh hati kita? Nah, itu hanya berjalan saja seperti itu, bibir kita, lisan kita. Naam. Ataukah hadir hati kita ketika kita berdoa betul-betul bersungguh-sungguh, meminta, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berbincang dengan Allah. Apakah hati kita hadir di tempat tersebut? Ya. Nah, ini tiga tempat yang beliau sebutkan. Kata beliau, fa ilam tajidhu fi hadhil mawatin. Kalau kalian tidak mendapatkan hati kalian hadir di tiga tempat ini, fasalillaha an yamunna alaika biqalbin. Minta kepada Allah agar Allah memberikan kamu hati yang baru. Fa innahu la qalbalaka. Ketahuilah sesungguhnya kamu enggak punya hati. Artinya kalau hati kita enggak hadir di tempat-tempat tersebut, hati kita mati. Minta kepada Allah, minta hati yang baru. Nah, kita coba akan mengambil beberapa sedikit faedah dari perkataan beliau ini. Tempat yang pertama untuk melihat, mengintrospeksi hati kita adalah ketika mendengar Al-Quran, ketika dibacakan atau membaca Al-Quran, kalamullah. Ketika dibacakan Al-Quran, hati yang hidup akan terbuka menerima Al-Quran tersebut. Kalamu Rabbihi, itu adalah ucapan zat yang menciptakan hati itu. Ketika zat yang menciptakan hati itu sedang berbicara dari Al-Quran yang dia baca, kemudian dia tidak ada respon darinya, tidak menyerapnya, ketahuilah hati tersebut sedang mati. Akan tetapi ketika dia mendapatkan respon, ketika dia membaca Al-Quran, tergetar hatinya, wajilat qulubuhum, ya, ketahuilah itu tanda hidupnya hati. Para sahabat dulu, datang riwayat-riwayat dari mereka, qasas ajibah, cerita-cerita yang ajaib, kisah-kisah para sahabat, pengalaman mereka ketika mendengarkan Al-Quran. Mereka dahulu kebanyakannya, mayoritasnya tidak seperti kita, yang kita itu dilahirkan dalam keadaan muslim. Sebagian besar dari mereka dilahirkan dalam keadaan kafir. Ketika mereka mendapatkan dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika mereka pertama kali telinga mereka mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan di hadapan mereka, bergetar hati mereka. Di antara kisahnya, kisah Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau kisahkan, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Aku dahulu, kata beliau, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dalam keadaan masih kafir, belum masuk Islam, belum mendapatkan dakwah Nabi Muhammad, ketika pertama kali mendengar Al-Qur'an, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang sholat. Di dalam sholat maghrib beliau membaca surat At-Tur, ya. Membaca surat At-Tur sampai ketika Nabi membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat tersebut, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardu bal la yu'minun bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Tentang tauhid rububiyah, tauhid yang enggak bisa diingkari, manusia yang memiliki fitrah yang salimah. Tauhid yang enggak bisa diingkari oleh manusia yang memiliki fitrah yang benar. Allah mengatakan, apakah mereka manusia diciptakan tanpa sesuatu, mereka tidak memiliki pencipta, ataukah manusia itu yang menciptakan mereka sendiri? Atau apakah manusia yang menciptakan langit dan bumi? Mereka enggak akan yakin. Permasalahan tentang tauhid rububiyah, bahwa manusia itu punya pencipta, wahuwallah, itu adalah Allah. Ayat ini bercerita tentang tauhid, tentang Allah Maha Pencipta. Didengar oleh Jubair bin Mut'im, iya ya benar. Manusia itu pasti punya pencipta, fitrahnya tergerak. Naam. Fitrahnya tergerak ketika dia mendengar ayat Al-Qur'an. Ini menunjukkan hatinya hati yang salim, selamat, hati yang hidup. Walaupun dia kafir, tetapi Allah bukakan menerima hidayah. Apa komentar beliau ketika mendengarkan ayat tersebut dibaca oleh Nabi? Beliau mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir saja hatiku itu terbang, hampir saja hatiku itu copot. Istilahnya mungkin kurang lebih begitu ya, kata beliau. Wadhalika hina waqaral imanu fi qalbi, itulah pertama kali iman itu menancap di dalam hatiku. Naam. Kisah ajibah. Mendengar ayat dibacakan, bergetar hatinya. Sahabat yang lain, kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, kisah tentang sahabat yang bernama Sumamah ibnu Uthal. Sumamah ibnu Uthal, beliau adalah sayyidnya, pemimpinnya ahli Yamamah, ya, negeri Yamamah. Nah, negeri Yamamah kebanyakan pada waktu itu mereka adalah orang-orang Nasoro. Pernah kaum mukminin, para sahabat, mereka berperang dengan ahlul Yamamah. Berdakwah kaum muslimin, para sahabat mendakwahkan Islam, kemudian berperang kepada mereka dan ditangkaplah pembesar-pembesar Yamamah. Di antaranya adalah Sumamah ibnu Uthal. Ini orang pembesar, ini orang mulia di kabilahnya, ya, pemimpinnya istilahnya. Tertangkap oleh para sahabat. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mengikat beliau di tiang masjid. Ya. Masjid Nabi dulu masjid yang sederhana, ya. Tanah lantainya tidak berkeramik, kemudian di antara tiang-tiangnya dari pohon kurma, di salah satu sudut tiang masjid beliau diikatlah Sumamah ibnu Uthal. Apa hikmahnya di antaranya seorang tawanan diikat di dalam masjid? Kenapa enggak dikurung di penjara sana saja? Ya. Ada hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk memberikan petunjuk hidayah kepada dia. Diikat di masjid agar dia melihat keadaan kaum muslimin, agar dia mendengar kalamullah dibacakan ketika sholat. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir itu amrun matlub, itu yang diinginkan. Allah menginginkan kita membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir. Wa in istajaraka minal musyrikin, Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya kan, dalam surat At-Taubah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau wahai Nabi, berilah dia perlindungan sampai dia mendengar kalamullah, sampai dia mendengar Al-Qur'an, supaya dia mendapatkan hidayah. Nabi ikat Thumamah di tiang masjid. Naam. Setelah diikat, Nabi datang kepadanya ya, beberapa hari bertanya. Naam. Nabi bertanya dengan sopan, tawadhu. Beliau tahu ini orang besar ya, di kaumnya. Ini bukan orang sembarangan. Nabi bertanya kepada Thumamah. Faqala, "Madza indak ya Thumamah?" Ya, hari pertama datang Nabi kepadanya, Nabi bertanya, "Bagaimana kabarmu wahai Thumamah?" Ya. "Madza indak ya Thumamah?" Maka Thumamah menjawab dalam keadaan terikat. Faqala indi ya Muhammad khairun in taqtul taqtul dha damin wa in tun'im tun'im ala syakir wa in kunta turidul mal fasal fatu'ta fatu'ta minhu ma syi'ta. Nah, subhanallah, jawaban seorang yang berwibawa ya, bukan jawaban seorang yang merengek, menangis, minta dilepaskan, tidak. Indi ya Muhammad khair, kabarku wahai Muhammad baik. Kalau engkau ingin membunuh, maksudnya ingin membunuh aku, kamu membunuh seseorang yang memiliki darah. Tapi kalau engkau ingin memberikan kebaikan, maksudnya melepaskanku, kamu memberikan kebaikan kepada orang yang bisa berterima kasih. Kalau kamu ingin harta, maka mintalah, kamu akan diberi apa yang kamu inginkan. Subhanallah ya. Gentle. Apa kabarmu wahai Thumamah? Saya baik. Kamu mau apa? Mau bunuh saya? Kalau kamu bunuh saya, kamu bunuh orang yang memiliki darah. Maksudnya darah dibalas dengan darah. Kamu berani bunuh saya, kaum saya akan membalas. Tapi kalau kamu melepaskan saya, memberikan kenikmatan kepada saya orang yang berterima kasih. Saya bukan orang yang berkhianat. Nah, kalau kamu mau harta, saya beri harta. Hari pertama. Hari kedua datang lagi Nabi. Pertanyaannya sama. Madza indak ya Thumamah? Bagaimana kabarmu wahai Thumamah? Jawabannya pun sama. Indi ya Muhammad khair. In taqtul taqtul dhadamin wa in tun'in tun'in ala syakir. Kalau kamu membunuh orang yang punya darah. Tapi kalau kamu memberikan kebaikan, kamu memberi kebaikan kepada orang yang pandai berterima kasih. Ya. Sampai 3 kali. Ya. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan atliqu Thumamah. Sudah berapa hari diikat di tiang masjid, Nabi berharap dia mendapatkan hidayah. Dia mendengarkan kalam Allah dibacakan ketika sholat. Nabi mengucapkan kepada para sahabat, atliqu Thumamah. Lepaskan dia, bebaskan Thumamah. Fantolaqa ila nakhlin qaribin min masjidin faqtasara thumma dakhala al-masjid. Faqala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ketika dia dilepas pergi ke sebuah pohon kurma, di sana ada air, beliau mandi masuk Islam, mandi wajib ya. Kemudian datang kembali ke masjid menghadap Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini terpaksa atau tidak orang ini? Dari hatinya. Apa sebabnya? Hatinya mendengarkan kalamullah. Dia datang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Subhanallah ya. Kemudian beliau mengucapkan, setelah mengucapkan syahadat, dia mengucapkan, ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh kulliha ilayya. Wahai Muhammad, tidak ada sebuah wajah pun di atas muka bumi ini yang paling aku benci kecuali wajahmu. Tapi sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Naam. Wallahi ma kana min dinin abghada ilayya min dinik fa asbaha dinuka ahabba dini kullihi ilayya. Tidak ada agama yang paling aku benci sebelumnya kecuali agamamu, tapi sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Ya. Wallahi ma kana min baladin abghada ilayya min baladik fa asbaha baladuka ahabbal biladi kulliha ilayya. Nah. Dan tidak ada negeri yang paling aku benci, paling aku musuhi kecuali negerimu, tapi sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Perkataan Sumamah. Tidak karena dipaksa, diancam, ayo ucapkan kalimat syahadat, kalau enggak saya bunuh. Tidak, dari hatinya. Setelah itu beliau mengutarakan kepada Nabi bahwa beliau ingin umroh, ya, ke Mekah. Akhirnya beliau pun datang ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di sana mendengarkan khabar. Ya, sebelumnya mereka mendapatkan khabar Sumamah ditangkap oleh pasukan Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Ketika Sumamah datang ke Mekah, orang-orang kafir tersebut mengejek Sumamah. Ya, mereka tahu bahwa Sumamah ini sudah masuk Islam. Faqala lahu, maka orang-orang tadi mengatakan kepada Sumamah, ya Sumamah asbauta, wahai Sumamah, kamu sudah menjadi sobi, kamu sudah menjadi murtad. Maksudnya, kamu murtad wahai Sumamah dari agamamu sebelumnya. Sobi itu istilah orang yang murtad, bukan muslim, murtad dari agama sebelumnya. Asbauta, ya. Ini ejekan. Maka dibalas oleh Sumamah, faqala la, walakini aslamtu, tidak, saya enggak murtad, tapi saya sudah masuk Islam. Ya. Aslamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membalas, wallahi la ya'tikum minal yamamah habbatu hintatin hatta ya'dhana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dibalas oleh Sumamah. Orang-orang kafir, demi Allah dia bersumpah, tidak akan datang kepada kalian satu biji gandum pun untuk kalian dari Yamamah sampai Rasul mengizinkannya untuk kalian. Yamamah ini orang besar, Sumamah orang besar, pemimpin di Yamamah, penghasil gandum yang besar. Orang-orang Mekah itu ngambil gandumnya dari sana. Diejek seperti ini, wah, berani kalian? Gak akan datang kepada kalian satu biji gandum kecuali Rasul mengizinkan untuk kalian. Nah, ya. Ini diantara contoh pengaruh kalamullah kepada qalbun hayy, hati yang hidup. Tempat yang kedua, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah inda majalis dzikr. Kita memperhatikan hati kita ketika hadir di majelis zikir. Ketika kita mendapatkan siraman qalbu, istilahnya. Hati kita ini mendapat asupan, mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan nasihat para ulama. Apakah ada pengaruhnya? Ataukah hanya kita duduk bersimpuh sekian menit, kita keluar dari majelis tanpa membawa athar sedikit pun? Ya. Menuntut ilmu, kata para ulama, membiasakan diri kita untuk hadir di majelis ilmi. Aduh, saya capek beraktivitas seharian. Paksa diri hadir di majelis zikir. Wah, kalau dipaksa nanti enggak ada keikhlasan. Saya nanti enggak ikhlas, percuma. Paksa dirimu hadir. Awit nafsak. Biasakan. Para salaf dahulu, bahkan para a'imah, sebagian a'imatus salaf, mereka yang pernah menuntut ilmu, mereka menjadi imam besar, para imam salaf, itu enggak tiba-tiba brojol bayi langsung jadi imam besar, enggak. Sama seperti kita, talab ilmi dulu, belajar, nuntut ilmu, ya, hudur majalis, bersimpuh, bersilah, mencatat, begitu. Nah, di antara mereka, ada yang mungkin masih muda datang ke majelis ilmu mungkin karena perintah orang tuanya, ya kan? Ada sebagian kita bahkan banyak mungkin datang ke majelis ilmu karena diperintah abi dan umi misalnya. Karena belajar, hadir taklim, bukan keinginan sendiri. Para a'immatus salaf ada dulu yang seperti itu. Artinya bukan dari keinginan sendiri, bukan karena ikhlas. Bali ajli dunia, tapi ada alasan-alasan dunia. Dia dinukilkan di antara mereka, di antara perkataan sebagian salaf, mereka mengatakan, talabtul ilma li ghairillah, fa'aba an yakuna illa lillah. Dahulu saya menuntut ilmu li ghairillah, bukan karena Allah, bukan karena ikhlas, ya karena ada alasan-alasan lain. Ya. Alasan dunia kah? Atau alasan karena diperintah orang tua kah? Nah, dahulu saya menuntut ilmu seperti itu. Fa'aba, tapi ilmu itu enggan untuk masuk ke dalam hati saya. Illa an yakuna lillah, kecuali kalau saya mengikhlaskan hanya untuk Allah. Mereka menjadi imam. Ya. Fala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kalian menganggap remeh sebuah perbuatan ma'ruf sedikit pun. Hadir majelis ilmu, datang, catat. Nah, semoga itu menjadi pintu yang besar bagi kita. Allah memberikan hidayah kepada kita. Majelis zikir. Kemudian tempat yang ketiga adalah wa fi awqatil khalwah, ketika berkhalwat dengan Allah, ketika bersendiri. Ya. Baik itu mungkin ketika sujud, kita bermunajat kepada Allah, atau ketika di kegelapan sepertiga akhir malam, kita mengangkatkan kedua tangan kita kepada Allah, meminta, ya, perhatikanlah apakah hati kita hadir, ataukah hanya lisan yang bergerak saja tanpa diiringi adanya kekhusyuan hati. Hanya sekedar lisan berbicara, tidak tahu apa yang dia ucapkan. Naam. Perhatikan hatimu di waktu itu. Ya. Hadirnya hati ketika berdoa itu sebab terbesar, bahkan menjadi syarat terkabulnya doa. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menerangkan, beliau mengatakan, "Wa min a'dhami syara'itihi hudurul qalb warajal ijabah minallahi ta'ala." Di antara syarat terbesar dari doa, doa itu bisa dikabulkan, adalah hadirnya hati saat berdoa. Sungguh-sungguh berharap kepada Allah untuk dikabulkan. Betul-betul hati kita ini mengharap apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta, itu akan diijabah oleh Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa innallaha ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin, seyakin-yakinnya bahwa doa kalian akan dijawab oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan dari doa hati yang lalai. dalam doanya. Hati yang lalai, hatinya gak hadir, lisannya dibiarkan bergerak-gerak, hatinya pergi. Naam. Maka ini adalah tiga tempat bagi kita untuk mengkoreksi diri-diri kita pribadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadi pecutan bagi kita dan koreksi di dalam amalan-amalan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadal qadar. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.